Begini saja kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Siapa di sini rasakan hadirat Tuhan tadi? Haleluya. Kenapa? Kenapa? Karena Dia ada di sini malam ini. Dia ada di sini. Di dalam sakramen Maha Kudus, Dia ada di sini malam ini. Amin. Di mana 2-3 berkumpul di atas nama Dia, Dia ada di sini malam ini. Haleluya. Senyum besar-besar. Amin. Senyum besar-besar. Malam ini masalah kamu tidak besar. Malam ini Dia yang besar. Amin. Pandang kiri kanan bilang, malam ini masalah kamu tidak besar. Malam ini siapa yang besar? Tidak bisa dengar. Malam ini siapa yang besar? Aduh, mungkin Makassar tidak dengar ya. Makassar tidak dengar. Malam ini siapa yang besar? Haleluya, beri dia tepukan. Oke, projection. Supaya Anda tidak keliru siapa ini yang berdiri di hadapan kamu ya. Ya, bentar lagi akan datang saya rasa. Oke. Ya, nama saya Jude Antoine, bukan Romo, awam, punya istri satu dan dua orang anak perempuan, berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, bukan Keling, bukan India, ya, walaupun nampak rupa seperti India, tetapi berasal dari negara tetangga kamu, negara Upin Ipin. Tahu ya, Upin Ipin, ya, negara Upin Ipin, tetangga kamu. Malaysia hanya 1 juta Katolik saja, 1 juta Katolik, begitu kecil. Daripada 1 juta Katolik, saya dan istri saya dipanggil untuk pelayanan full time eksklusif di gereja Katolik. Dan kita diberi berkat untuk melayan di merata dunia. Dan puji Tuhan, kali kedua saya diberkati Tuhan untuk hadir di kota Makassar. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada uskup, terima kasih kepada pastor paroki yang mengundang dan memberikan peluang. Malam ini adalah malam luar biasa. Kita menyambut pesta perak uskup Makassar. Dan tema yang dia pilih, tema adalah supaya Yesus menjadi lebih besar dan Dia menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena di kota Makassar, saudara-saudari, Yesus akan bertambah semakin besar. Dan bila Yesus menjadi besar, tidak ada masalah yang tidak bisa kamu hadapi di dalam hidup kamu. Tidak ada halangan di dalam hidup kamu. Malam ini, sebentar saja, kita fokus hanya kepada Yesus. Dan kita tinggikan Dia supaya Dia menjadi lebih besar dari kanker, lebih besar dari depresi, lebih besar dari ketakutan. Dan saat Yesus menjadi lebih besar, kanker kamu akan lenyap. Ketakutan kamu akan lenyap. Depresi kamu akan lenyap. Masalah-masalah kamu akan hilang karena Yesus menjadi lebih besar. Biarkan Yesus menjadi lebih besar malam ini. Amin. Saya tidak tahu kenapa kamu kesini malam ini, kenapa Anda kesini, mungkin ditarik oleh istri, ya, ditarik oleh suami, dipaksa kesini, saya tidak tahu kenapa. Tetapi tidak ada sesiapa yang di sini secara kebetulan malam ini. Tidak ada sesiapa di sini secara kebetulan. Yesus yang memanggil kamu, tetapi satu perkara yang Yesus tidak bisa lakukan. Satu perkara yang Yesus tidak bisa lakukan. Walaupun Dia memanggil kamu ke sini, satu perkara yang Yesus tidak bisa lakukan ialah memaksa kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin lakukan. Yesus tidak mau memaksa kamu. Jadi malam ini jangan rasa diri Anda dipaksa. Apa saja. Tetapi jikalau mau, dengan suka rela serahkan perkara itu kepada Yesus. Biarkan Yesus menjadi lebih besar dari perkara itu. Dan dengan itu Yesus yang akan memulihkan perkara, menyembuhkan perkara itu. Amin. Yohanes bab 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis berkata, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin dia harus semakin dan aku harus semakin." Bila Dia jadi besar, semuanya akan menjadi kecil. Semua sekali akan menjadi kecil. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan kata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari syurga adalah di atas segala-galanya. Malam ini saudara-saudari, kamu serahkan masalah kamu, problem kamu bukan kepada manusia biasa. Manusia biasa tidak punya kuasa untuk membuat apa-apa di dalam hidup kamu. Kamu serahkan masalah kamu kepada Yesus malam ini. Dan Dia datang dari atas. Dia bukan datang dari bumi ini. Dia datang dari syurga. Dan segalanya kepunyaan Dia. Segalanya kepunyaan Dia. dan Dia yang akan memulihkan kamu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini dari Lukas bab 9. Lukas bab 9 ayat 37 mengatakan bahwa ada ramai orang yang datang berbondong-bondong menemui Yesus. Lukas 9:38. Dan seorang daripada orang banyak itu datang kepada Dia dan kata, "Guru, aku memohon supaya Engkau menengokkan anakku, sebab dia satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh jahat. Lalu dia mendadak, dia teriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau tinggalkan dia. Dan aku telah meminta murid-muridmu untuk supaya mengusir roh itu supaya mereka tidak dapat, tetapi mereka tidak dapat." Lelaki ini datang kepada Yesus dan mintakan Yesus berkati anak dia. Karena anak dia dikacau roh jahat. Dia telah membawa anak itu kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak bisa mengusir roh jahat daripada diri ini. Anak ini digoncang-goncangkan oleh roh jahat ini. Sehingga ia berteriak-teriak. Sehingga mulutnya berbusa. Roh jahat ini menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau tinggalkan dia. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, bukan masalah dengan roh jahat. Ya, tapi masalah dengan situasi kamu, keluarga kamu. Masalah yang menyiksa kamu dan kamu tidak nampak penghujungnya. Pernah rasa begitu? Di dalam situasi perhubungan, situasi keuangan, situasi kesehatan, seperti tidak ada jalannya keluar. Dan situasi itu sedang menyiksa kamu. Kamu telah pergi ke bermacam-macam tempat. Mungkin seperti dia. Dia pergi kepada murid-murid Yesus dan minta. Tetapi murid Yesus juga tidak bisa lakukannya. Kamu hampir putus asa. Hampir putus asa. Tetapi malam ini lelaki ini datang kepada Yesus. Datang terus kepada Yesus. Dan minta Yesus tolong dia. Dan Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar di antara kamu?" Angkatan yang tidak percaya. Bilang, angkatan yang tidak percaya. Angkatan yang sesat. Malam ini, kriteria untuk mujizat itu terjadi, Anda harus percaya. Anda harus percaya. Murid-murid Yesus tidak bisa melakukan mujizat itu karena mereka tidak percaya. Anda harus percaya malam ini bahwa Dia bisa melakukan itu. Amin. Anda harus percaya. Bilang kiri kanan, Anda harus percaya. Iman istri tidak cukup. Iman istri kamu tidak cukup. Iman suami kamu tidak cukup. Iman anak kamu tidak cukup. Kamu harus punya iman. Amin. Jika kamu tidak punya iman, Yesus tidak bisa melakukan apa-apanya. Apa-apa sekalipun. Anda sendiri harus mempunyai iman, tetapi Yesus tidak memaksa kamu. Yesus tidak memaksa kamu. Yesus berkata kepada kamu, jangan jadi angkatan yang tidak percaya. Jangan jadi angkatan yang sesat. Kemudian Yesus minta, bawa anak itu kemari. Bawa anak itu kemari. Dan anak itu dibawa kemari. Dan dikatakan, ketika anak itu mendekati Yesus, setan membanting-bantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak. Lalu kembalikan anak itu kepada ayahnya. Amin. Mujizat terjadi. Yesus menegur roh jahat itu. Tetapi lihat ya. Lihat, walaupun dia sudah punya iman, dia bawakan anak itu kepada Yesus. Saat dibawa kepada Yesus, masih ada goncangan lagi. Masih ada goncangan lagi. Mungkin kamu duduk di sini, masih ada goncangan lagi. Masih ada goncangan. Saya sebelum datang ke gereja ini, masih ada goncangan. Cara paling senang mau goncang saya adalah goncang istri saya dan 2 orang anak perempuan saya. Jika istri saya dan 2 orang anak perempuan saya digoncang, maka fokus saya juga hilang. Benar? Ya, mungkin saudara-saudari mau sampai ke sini ada banyak goncangan, mungkin ada hujan, ya. Mungkin jalannya berlobang, ya. Mungkin tayarnya pancit, ya. Semuanya masalah. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Amin. Setan bisa menggoncang kamu, tetapi kuasa hanya kepada Yesus sahaja. Amin. Tidak ada sesiapa lagi yang berkuasa. Tidak ada sesiapa lagi yang berkuasa. Dan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan sembuhkan, pulihkan anak itu. Sembuhkan dan pulihkan anak itu. Maka takjublah semua orang, ayat 43, karena kebesaran Allah. Karena Allah itu besar. Melihat mujizat itu, mereka sadar Allah itu besar. Saudara-saudari, jangan capek lari sana, lari sini. Lari ke sana, lari ke sini. Jawaban Anda hanya di dalam Yesus. Tidak ada orang lain yang punya jawaban bagi Anda. Tidak ada orang lain. Jangan tunggu sampai capek. Sudah pergi dokter ini, dokter itu. Berlari kemana-kemana. Pergi carikan dokter. Tetapi tidak punyai jawaban. Entah kenapa ya, saya datang berasal dari Malaysia. Entah kenapa orang-orang Indonesia suka datang ke Malaysia merawat di Malaysia. Ya, kamu pun pergi Malaysia merawat. Jangan ya, saya pun tidak tahu. Ya, Makota Medical Center di Melaka semuanya orang Indonesia. Penang semuanya orang Indonesia. Semuanya datang, hanya dua sebab orang Indonesia datang ke Malaysia. Satunya karena merawat, lagi satu untuk wisata saja. Jadi lebih baik kamu datang wisata, jangan datang untuk merawat di situ ya. Entah kenapa ya, semuanya datang mau carikan obat. Kamu lari ke sana, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia, carikan jawaban, tetapi jawabannya ada di sini. Jangan capek lari mana-mana. Jawabannya ada di sini. Amin. Kenapa lari ke sana ke sini? Kantong semua sudah kosong. Tetapi masalahnya apa? Kamu lari ke sana ke sini tetapi tidak punya iman. Malam ini sebentar lagi akan ditaktakan Sakramen Maha Kudus. Yesus secara pribadi akan datang ke sini. Yesus secara pribadi akan datang ke sini dan Yesus sendiri akan menjamah kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. He's God of the impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Lukas 1:39. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bilang amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Anda percaya atau tidak? Pasti. Aduh, ramai orang bilang pasti-pasti. Tetapi ada standby plan ya, plan B, plan C. Ya, saya datang kepada Yesus karena ada sakit punggung, sakit kepala, sakit perut, entah sakit apa ya, bermacam-macam sakit. Ya, saya datang kepada Yesus. Tetapi kalau tidak sembuh, tidak apa, saya pergi cari dukun. Kamu tidak begitu kan? Ya, pergi cari dukun, pergi cari bomo, cari jimat, cari mana-mana. Tak usah begitu. Walaupun situasi begitu tegang, jangan hilang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Amin. Yeremia 32:17. Tidak suatu apapun yang mustahil untukmu. Bilang amin. Tidak ada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tetapi masalahnya saya mau jawaban Dia sekarang. Tuhan, jawab saya sekarang. Saya punya sakit kepala, sembuhkan saya. Bila? Saya punya sakit perut, sembuhkan saya. Saya punya sakit bontot, sembuhkan saya. Jangan bilang sekarang. Kenapa? Anda dan saya punyai esok, lusa, hari ini. Tetapi bagi Tuhan tidak ada esok, lusa, hari ini. Bagi Tuhan semuanya sekarang. Jadi Tuhan bilang, saya sembuhkan kamu sekarang. Amin. Kamu tepuk tangan ya, puji Tuhan. Bagaimana kalau saya bilang sekarang itu bagi Tuhan 30 tahun depan? Habis kamu. Bagi Tuhan semuanya sekarang. Bagi kamu manusia sekarang itu 30 tahun di depan. Bisa? Tidak bisa kan? Tuhan janji kepada Ibrahim, aku akan beri kamu anak. Ibrahim percaya. Tetapi dia pergi cari Hagar. Hagar untuk buat anak. Dia tidak bisa tunggu masalah kita manusia. Kita mau semuanya sekarang. Dengar baik-baik. Sekarang bagi Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Amin. Waktunya Tuhan. Daripada waktu sekarang, Tuhan bilang saya jawab kamu sekarang. Kamu harus percaya. Kamu harus percaya. Percaya. Saat kamu percaya, mungkin setan datang goncang kamu. Tetap percaya. Jangan hilang iman. Jangan pergi cari plan B. Jangan pergi cari dukun, bomo. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Misericordia Vultus, wajah kerahiman, ditulis oleh Paus Francis. Nomor 8, Paus Francis berkata, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan tatapannya yang penuh kerahiman, kita mengalami kasih Tritunggal Maha Kudus. Perutusan Yesus yang diterima dari Bapa adalah perutusan pengungkapan misteri kasih ilahi dengan sepenuhnya. Kasih ini sekarang telah dibuat terlihat dan nyata dalam seluruh kehidupan Yesus. Pribadinya hanya kasih. Sebuah kasih yang diberi secara cuma-cuma. tanda-tanda yang dia kerjakan, terutama kepada orang-orang berdosa, orang miskin, kaum marginal, kaum orang-orang sakit, orang-orang menderita, semuanya dimaksud untuk mengajak kerahiman. Segala sesuatu di dalam dirinya berbicara tentang kerahiman. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri dia yang sama sekali tanpa belas kasihan. Yesus melihat kerumunan orang-orang yang mengikutnya, menyadari bahwa mereka lelah dan letih, tersesat tanpa panduan, dan ia merasakan belas kasihan yang mendalam terhadap mereka. Atas dasar kasih yang penuh belas kasihan itu, ia menyembuhkan orang-orang yang sakit yang dibawa kepadanya. Apa yang menggerakkan Yesus di dalam semua situasi ini adalah tidak lain dari kerahiman yang dengannya ia membaca hati orang-orang yang menjumpa dia dan menanggapi kebutuhan di dalam mereka. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tidak bisa tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Saya mau berikan Saudara, Saudari, Bapak, Ibu empat kunci. Empat kunci untuk menerima mujizat. Mau kunci? Mau kunci? Empat kunci. Empat kunci. Dari 2 Tawarik bab 7 ayat 14. Dari 2 Tawarik bab 7 ayat 14. Dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan dengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. 2 Tawarik bab 7 ayat 14. Di dalam ayat ini ada 3 janji. 3 janji bagi kamu. Janji pertama, Tuhan akan dengar dari sorga. Bilang amin. Bila kamu memanggil, Tuhan akan dengar dari sorga. Janji kedua, Dia akan mengampuni segala dosa kamu. Bilang amin. Janji pertama apa itu? Janji pertama apa itu? Tuhan akan dengar. Janji kedua, segala dosa diampuni. Janji ketiga, Dia akan pulihkan negeri kamu. Dia akan pulihkan negeri kamu. Tetapi untuk 3 itu terjadi, nomor 1, supaya Tuhan dengar dari sorga. Janji kedua, supaya dosa kamu diampuni. Janji ketiga, supaya Dia memulihkan negeri kamu. Ada 4 perkara yang kamu harus lakukan. 4 kunci. Nomor 1, harus rendahkan diri. Bilang, rendahkan diri. Masalah besar kita tidak dapat menerima mujizat kita karena tidak bisa merendahkan diri. Rendahkan diri. Bilang kiri kanan, rendahkan diri. Amin. Jangan biarkan ego kamu menjadi penghalang kamu. Ego kamu, kesombongan kamu, keangkuhan kamu menjadi penghalang kamu. Rendahkan diri. Nomor 1, rendahkan diri. Bilang, rendahkan diri. Nomor 2, berdoa. Nomor 2 apa? Berdoa. Maksudnya kamu harus minta. Ya, memang Tuhan sudah tahu masalah kamu, tapi kamu harus buka mulut dan minta. Tuhan, saya punya sakit kepala, pulihkan sakit kepala saya. Minta. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Dia mau kamu rendahkan diri sehingga bisa minta dari Dia. Nomor 2 apa? Berdoa. Nomor 3, carikan wajah Dia. Carikan wajah Dia. Bilang, carikan wajah Dia. Dengar ya, saya pelayan full time, saya merantau di bermacam-macam negara, saya punya 2 orang anak perempuan, 2 orang cewek, dan tiap kali mereka tinggal di rumah, saya terbang ke negara jauh-jauh. Tiap kali saya pergi jauh-jauh, saya tunggu sampai saya bisa pulang ke rumah. Karena saya rindu anak-anak saya. Saya juga rindu istri ya, tetapi analogi ini tidak bekerja dengan istri ya, bekerja dengan anak saja ya, oke? Oke, saya rindu istri, tetapi ya saya rindukan anak-anak saya. Saya mau pulang ke rumah, saya mau gendong mereka, saya mau cium mereka. Jadi saya pergi jauh-jauh, sudah tinggal 3, 4, 5 hari, kemudian saya pulang ke rumah. Bila saya masuk ke rumah saya, pertama-tamanya yang keluar dari bibir anak saya, pertamanya yang keluar dari bibir anak saya, kamu tahu apa? Kata-kata apa? Daddy, dot. Apa yang dia tanya saya? Daddy, dot. Apa? Daddy, apa Daddy beli untuk saya? Saya sudah jauh-jauh pergi, sudah rindu mereka, saya mau balik pulang ke rumah, mau gendong mereka, mau cium mereka, darling, I love you, I miss you so much. Tetapi perkataan yang pertama keluar dari bibir, Daddy, apa yang kamu beli? Mereka carikan apa? Carikan tangan. Dengar baik-baik ya, kita umat Kristen banyak begini. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita panggil, ku tinggikan engkau Tuhan. Hiu! Tuhan muncul tiba-tiba. Tuhan sudah sampai. Pertamanya kamu bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sakit kepala, Tuhan, bisa sembuh sakit kepala saya. Kamu cari apa? Cari tangan Dia. Cari tangan Dia. Pernah lihat orang begitu? Carikan tangan. Sangat susah untuk carikan wajah. Tuhan bilang, kamu mau pengampunan, penyembuhan, jangan cari tangan saya. Jangan cari apa berkat saya bawa kamu. Carikan wajah saya. Carikan wajah saya. Paham? Ada ada beda ya, beda besar antara cari tangan dengan cari wajah. Cari tangan ialah mencari apa berkat kamu bawa, apa blessing kamu bawa, penyembuhan ada bawa Tuhan? Poket saya, kantong saya kosong, tolong isi Tuhan. Carikan tangan. Begitu sedikit orang carikan wajah. Bilang kiri kanan, carikan wajah Tuhan. Jangan carikan tangan Tuhan. Dengar baik-baik. Bila kamu, bila Anda mendapat wajah Tuhan, segala di dalam tangannya kepunyaan Anda. Segala di dalam tangan Dia kepunyaan Anda. Tetapi mula-mula jangan carikan tangan. Carikan apa? Nomor satu, apa? Rendahkan hati. Nomor dua, doa. Nomor tiga, carikan wajah. Nomor empat, berbalik daripada dosa-dosa kamu. Metanoia. Bertobat. Kamu punya masalah, tetapi kamu tidak mau bertobat. Kamu sudah berkawin, sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi ini cewek cantik. Bebe. Kamu tahu cewek ini tidak bagus. Kamu tahu cewek ini tidak bagus. Karena kamu sudah punya istri, sudah punya anak. Sekarang sakit. Sakit kepala, sakit perut. Semua sakit. Tuhan bilang, lepaskan cewek ini. Kamu bilang, oh Tuhan, tidak bisa Tuhan. Saya cintakan cewek ini Tuhan. Oh bebe. Saya mau cewek ini Tuhan. Biarkan aja. Tapi tolong Tuhan, biar saya simpan cewek ini. Tapi sakit kepala juga disembuhkan ya. Sakit perut juga disembuhkan ya. No deal. Sorry, no deal. Do you understand? Mungkin ini bukan cewek bagi kamu. Mungkin ini botol bir bintang. Johnny Walker. Ya, kamu mau. You need me. I need you. Oh darling, I need you. Johnny. Johnny Walker, I need you. My darling bintang, I need you. You don't need anything other than him in your life. Let him go. Berbalik dari dosa kamu. Nomor satu, rendahkan diri. Nomor dua, berdoa. Nomor tiga, nomor empat, berbalik dari jalan-jalan jahat. Dan saat itu terjadi, Tuhan akan dengar dari surga, akan mengampuni segala dosa kamu dan akan pulihkan kamu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Saudara-saudari, saya mau tutup dengan cerita ini ya. Cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar mengenai perempuan dari Kanaan. Perempuan dari Kanaan. Dari Injil Matius bab 15 ayat 21 dikatakan Yesus pergi dari situ dan disingkirkan ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Datang seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku." Bilang saudara-saudari, "Kasihanilah aku." Ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Bilang. Sekali lagi. Perempuan ini, perempuan Kanaan, datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku dirasuk setan dan sangat menderita. Tetapi ada satu perkataan luar biasa di situ. Dikatakan di situ Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Di dalam situasi ini, di dalam cerita ini, saya mau tunjukkan saudara-saudari tiga kali di mana Yesus singkirkan perempuan ini. Tetapi iman perempuan ini begitu kuat sehingga Yesus memberi dia jawaban yang dia carikan. Nomor satu, Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Mungkin di dalam hidup kamu rasa begitu. Kamu sudah berdoa dan berdoa, sudah rosario dengan rosario, sudah novena dengan novena, tetapi rasanya seperti Yesus tidak jawab. Kamu rasa apa? Putus asa? Kamu pergi cari dukun, pergi cari bomo, pergi cari pendeta lain, pergi gereja lain, buat apa? Rasa sama seperti perempuan itu. Yesus sama sekali tidak jawab. Perempuan itu tidak keluar dari hadirat Yesus. Dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan minta kepada Yesus, berkata, "Suruhlah dia pergi. Dia datang mengikut kita dengan teriak-teriak." Dan kali kedua, Yesus pandang kepada perempuan itu dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang daripada Bani Israel, dari umat Israel." Apa Yesus berkata? Nomor pertama, Yesus tidak jawab dia. Kali kedua, Yesus berkata, "Halo, woman, perempuan, saya tidak datang untuk kamu ya. Kamu Kanaan, Kanaan. Kamu, saya tidak datang untuk kamu, saya datang untuk orang Israel. Tolong, jalan. Saya tidak datang untuk kamu, saya tidak bisa bantu kamu." Jadi kalau kamu ditolak kali kedua begitu, apa kamu buat? Aduh, Yesus ini sangat sukar ya. Saya fed up. Apa fed up bahasa Indonesia? Ada fed up bahasa Indonesia? Tidak. Tahu fed up? Saya bosan ya, saya marah. Apa itu? Jengkel. Hah? Jengkel. Ya, saya jengkel. Kenapa? Karena saya sudah minta-minta tetapi Yesus kata, "Hei, halo, saya datang untuk orang-orang Jakarta, bukan untuk orang Makassar." Kalau Yesus bilang begitu, kamu rasa apa? Yesus berkata kepada kamu, kamu dari Makassar, Sulawesi, tidak berguna ini, pulau ini tidak ada apa-apa. Saya datang untuk orang-orang dari Jakarta. Kamu rasa kecil hati atau tidak? Marah atau tidak? Marah! Yesus berkata kepada perempuan ini, halo, saya bukan datang untuk kamu, saya datang untuk orang Israel, kamu Kenan. Saya tidak mau buat apa-apa. Tetapi perempuan ini tidak putus asa. Ditulis, tetapi perempuan itu terus mendekat dan menyembah Yesus. Yesus baru menolak dia, tetapi dia sembah Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Bilang, Tuhan, tolonglah aku. Kalau orang Makassar buat apa? Tuhan, berambuslah Tuhan. Saya tidak mau Tuhan begini. Kamu tidak pedulikan saya? Saya sudah teriak-teriak tidak mau saya? Kamu tidak pedulikan, tidak bisa dengar saya? Kamu pikir orang Jakarta lebih baik? Sekandau sini dari Jakarta ya, jangan marah ya, sister ya. Kamu pikir orang Jakarta lebih baik daripada orang Makassar? Tidak. Jangan ya. Perempuan itu terus mendekat Yesus dan menyembah dia dan bilang, Tuhan, tolonglah saya. Dia tidak putus asa. Kali kedua, kali ketiga, Yesus menjawab dia, Yesus berkata, sesuatu yang paling teruk sekali. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan lemparkan kepada anjing. Tidak patut ambil roti yang disediakan bagi anak dan lemparkan kepada anjing. Anak itu siapa? Orang Israel. Anjing itu siapa? Dia memanggil siapa anjing? Perempuan itu. Aduh, Yesus, kau panggil saya anjing? Kau panggil saya anjing ya? Jika orang Makassar buat apa? Hai Yesus, tidak maulah berambuslah Yesus. Saya pergi cari dukun lain, cari bomo lain. Tidak maulah. Bagaimana Yesus kamu bisa jawab begini? Kamu bisa jawab, ambil roti yang diberikan kepada anak dan dilemparkan kepada anjing? Muka saya rupa seperti anjing ya Yesus? Tapi perempuan itu tidak jawab begitu. Lihat apa yang dikatanya. Lihat apa yang dikata perempuan itu. Perempuan itu kata, benar Tuhan, namun anjing pun makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Dia kata, benar Tuhan, tapi anjing pun layak makan daripada remeh-remeh yang jatuh daripada meja tuannya. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Haleluya. Bilang kiri kanan, hai bapak, hai ibu, besar imanmu. Bilang. Amin. Hai ibu, besar imanmu. Amin. Kamu punya iman yang sama? Orang Makassar punya iman yang sama? Jikalau kamu punya iman yang sama, Tuhan janji kamu, mujizat terjadi di tempat ini malam ini. Jikalau kamu punya iman yang sama, Yesus berkata, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ketika itu juga, bukan hari depan, bukan minggu depan, bukan bulan depan, ketika itu juga anak itu sembuh. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi dia. Yang penting, berapa besar iman kamu malam ini? Berapa besar iman kamu? Saya mengundang tim worship datang ke depannya. Saudara-saudari, jangan pandang masalah kamu. Jangan pandang godaan kamu. Jangan rasa, Yesus, aku tidak layak, Yesus, aku seperti perempuan Kanaan itu. Disingkirkan keluarga, Yesus. Jangan bilang begitu. Jangan bilang, Yesus, mustahil ini, Yesus. Dokter sudah bilang, mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bapak, ibu, saudara-saudari, saya membawa, just start the song, ya. Saya membawa seorang ibu pergi ke retreat di India. Pergi ke India. Retreat itu 7 hari 7 malam di India. Tapi sepanjang retreat 7 hari 7 malam ibu itu tidak berhenti-henti nangis. Saya pun tidak tahu kenapa dia tidak berhenti-henti nangis. Nangis dan nangis. Setelah pulang dia ceritakan apa yang terjadi. Setelah pulang dia call saya dan dia bilang begini ceritanya. Dia punya seorang suami dan suami itu selingkuh dengan dia selama 12 tahun. 12 tahun. Suami kepada perempuan ini selingkuh kepada dia selama 12 tahun. Tetapi 12 tahun dia tidak tinggalkan lelaki ini karena sakramen perkawinan pernikahan. Dia setia kepada lelaki ini tetapi lelaki ini selama 12 tahun tidak setia kepada dia. Dengan perempuan yang lain, satu perempuan yang lain selama 12 tahun. Selama 12 tahun lelaki ini tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke menerima sakramen komuni, tidak pernah ke sakramen pertobatan. Dan dia menangis untuk suami dia. Dia sampai pikir ini sudah putus asa. Bisakah saya dikembalikan suami saya? Bisakah perhubungan saya dengan suami saya dipulihkan? Bisakah Tuhan sembuhkan suami saya? Dia nangis, nangis. Dia datang ke retret. Dia serahkan suami dia. Dia ampuni suami dia. Lepas 7 hari 7 malam retret, dia pulang balik ke kota dia, Pulau Pinang, di Malaysia, Pulau Pinang. Lepas dia pulang ke kota dia, Pulau Pinang. Lepas seminggu selepas dia pulang, tiba-tiba entah kenapa, lelaki ini, suami dia, datang kepada dia dan bilang, saya sudah bosan dengan perempuan ini. Saya tidak mau lagi perempuan ini. Saya mau tinggalkan perempuan ini dan saya mau kembali kepada kamu. Saya mau pergi sakramen pertobatan selepas 12 tahun. Dan saya mau menerima Yesus kembali. Hari kemudiannya, dia pergi ke gereja. Lelaki ini pergi ke gereja. Selepas 12 tahun pergi ke sakramen pertobatan. Dan hari itu dia pergi ke misa dan menerima sakramen komuni selepas 12 tahun. Pulang ke rumah, gendong istrinya, cium istrinya, dan bilang kepada istrinya, hari ini aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu, saya tidak tahu situasi apa di dalam hidup Bapak Ibu, tapi Anda bukan di sini secara kebetulan. Malam ini yang hadir di sini bukan manusia darah daging, tapi yang hadir di sini malam ini adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia malam ini. Bangkit berdiri saudara-saudari, kita mau angkat Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau menyembah Dia. Dan sebentar lagi Yesus akan hadir di dalam sakramen Maha Kudus, dan Dia sendiri yang akan menyembuhkan kamu, Dia sendiri yang akan pulihkan kamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Mari kita berlutut.